Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa la yakunu illa ma yuridu. Thumma qala syarih hafizahullahu ta'ala, hadha fihi itsbatul qadri wa itsbatul iradati, fala yakunu fi mulkihi wa la yahsulu fi khalqihi min al-hawadithi wal kainati illa ma aradahu subhanahu wa ta'ala bil iradatil kauniyati. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, fa kullu khairin wa kullu syarrin fa huwa bil iradatillahi al-kauniyati, fala yakhruju an iradatihi syai'un. Wa hadha fi raddun 'ala al-qadariyyati alladhina yanfuna al-qadra wa yazam qadara yanfuna al-qadara wa yaz'umuna anna al-'abda huwa alladhi yakhluqu fi'lu nafsihi fi'la nafsihi wa yujadu fi'la nafsihi ta'ala Allahu 'amma yaquluna wa hadha ta'jizun lillahi wa annahu yakunu fi khalqihi ma la yuriduhu subhanahu wa ta'ala. Fahadha wasfun lahu bin naqsi fajami'u ma yakunu fil qawni min khairin wa syarrin fa innahu bi iradatihi fa yakhluqu al khaira li hikmatin wa yakhluqu asyarra li hikmatin fa huwa min jihati khalqihi lahu laisa bi syarrin li'annahu lihikmatin azimatin wa lighayatin azimatin wa hiya litila'u walimtihanu wa tamyizul khabithi minat tayyibi wal jazaa'u 'alal a'mali as-solihati wal jazaa'u 'alal a'mali as-sayyi'ati lahu al-hikmatu fi dhalika subhanahu wa ta'ala lam yakhluq dhalika abathan. Baik. Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimallahu taala, wala yakunu illa ma yurid. Nah, ini ya, perhatikan di sini, dan tidaklah terjadi melainkan apa yang Allah kehendaki. Tidaklah terjadi melainkan apa yang Allah kehendaki. Perhatikan di sini, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hadza fihi itsbatul qadari wa itsbatul iradati. Jadi di matan ini sepaket ada penetapan dua hal. Nah, ini adalah penetapan isbat qadar, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan segala yang terjadi, ya. Yang akan terjadi, yang telah terjadi, yang tidak terjadi, jika itu terjadi, Allah telah tetapkan itu semua. Juga sekaligus Allah tetapkan iradah bagi Allah. Sifat iradah, sifat berkehendak bagi Allah Subhanahu wa taala. Fala yakunu fi mulkihi wa la yahsulu fi khalqihi minal hawadisi wal kainati illa ma aradahu Subhanahu wa taala bil iradati al kauniyati. Maka tidak ada terjadi di fi mulkihi, dalam kerajaan Allah, wa la yahsulu, dan juga tidak juga terjadi fi khalqihi, pada hamba Allah. Tidak akan ada pada hamba Allah minal hawadis, berbagai kejadian, wal kainat, ya, sama peristiwa, ya, illa ma aradahu, kecuali apa yang Allah kehendaki Subhanahu wa taala bil irada al kauniyah, dengan kehendak Allah yang kehendak itu bersifat kauniyah. Ya, ingat ya, irada Allah sifatnya ada dua, irada kauniyah, irada syariah. Kalau dikatakan penetapan takdir itu berkaitan dengan masyiah, itu adalah irodah kauniyah. Kalau disebut, kan penetapan takdir kira empat hal, ya, ilmu, kitabah, masyiah, al-khalq. ilmu Allah. Allah mengetahui semua yang terjadi. Kitabah, semua Allah telah tulis. Masyiah, semua Allah telah kehendaki. Nah yang masyiah ini pasti di situ adalah iradah kauniyah, bukan syariah. Ya. Nah, yang keempat yaitu apa? Al-khalq. Nah, ini di sini yang pembahasan di sini adalah iradah kauniyah. Semua pasti terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintah Allah apabila Dia menghendaki sesuatu perkara, maka Allah cukup mengatakan, cukup berfirman kepada apa yang Allah kehendaki tadi, ya kun, jadilah, fayakun, maka hal itu pun terjadi, jadilah dia. Masya Allah. Wakulu khairin, wakulu syarin, maka setiap kebaikan, setiap keburukan, ya, fahuwa bi iradatillah al kauniyah, itu semua berdasarkan kehendak Allah kauniyah. Berarti di sini tauhid, syirik, sunnah, bid'ah, ya, maksiat, taat, itu semua berdasarkan kehendak Allah. Kafirnya Fir'aun berdasarkan kehendak Allah. Berimannya Musa berdasarkan iradah Allah. Kafirnya Fir'aun sudah Allah takdirkan, Allah tentukan, Allah kehendaki. Berimannya Musa sudah Allah kehendaki. Kasihan amat Fir'aun? Enggak. Dengan hikmah yang tinggi, yang balighah. Ya. Namun Allah juga kehendaki dengan iradah syariah Fir'aun beriman. Oleh karena itu Allah utus Rasul, Allah utus Musa. Ya. Dan Fir'aun ternyata enggak beriman. Maka tidak, ya, kehendak Allah tidak terjadi. Namun kehendak Allah yang syariah tidak terjadi. Namun kehendak Allah yang kauniyah itulah yang terjadi. Paham sini ya? Tabarakallah fi. Fala yakhruju an iradatihi syai'un wa ha, ya, maka fala yakhruju an iradatihi syai'un. Maka semua kebaikan, keburukan tadi itu tidak akan dapat keluar dari kehendak Allah sedikit pun, itu enggak akan ada yang dapat keluar. Artinya enggak ada sesuatu yang terjadi di alam semesta ini yang berdasarkan di luar kehendak Allah. Ah itu. Tabarakallahu fik. Ya. Wa hadza fihi raddun al qadariyah alladziina yanfuna al qadara. Dan di sini, ya, apa yang dikatakan oleh Abu Ja'far Thahawi di sini adalah bantahan terhadap kaum Qadariyah yang mereka menafikan, mengingkari takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yasumun, dan mereka mengklaim annal abda huwa alladhi yakhluqu fi'la nafsihi. Bahwa hambalah yang menciptakan, ya, perbuatan dirinya sendiri, wa yujidu fi'la nafsihi. Ya, dan hambalah yang mengadakan perbuatan dia sendiri. Ta'ala Allahu amma yakulun, maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan. Wa hadza ta'jizun lillah, berarti ini apa? Ta'jiz. Ya. Pelemahan terhadap Allah. Katanya Allah maha mencipta. Berarti ada yang diciptakan selain dengan ciptaan Allah, yaitu perbuatan si hamba. Ya. Ada ternyata kehendak lain di alam semesta ini yang selain kehendak Allah terjadi. Enggak mungkin itu. Ya, itu enggak mungkin. Dan itu adalah akidah Qadariyah. Ya. Wa annahu yakunu fi khalqihi ma la yuriduhu Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan bahwasanya sesuatu bisa terjadi pada makhluk tanpa atau tanpa berdasarkan asas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa hada wasfun lahu bin naqsi. Maka ini adalah pensifatan bagi Allah dengan pensifatan yang kurang. Fa jami'u ma yakunu fil kaun, maka seluruh yang terjadi di alam semesta ini min khairin wa syarrin, apakah kebaikan atau keburukan, fa innahu bi iradatihi. Maka itu berdasarkan iradah Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah, iradah kauniyah. Fa yakhluqul khaira li hikmatin, Allah menciptakan kebaikan, ya, dengan hikmah. Wa yakhluqus syarra li hikmatin, Allah juga menciptakan keburukan dengan hikmah. Fahuwa min jihatil khalqihi lahu laisa bisyarrin. Ya. Dan dari aspek, ya, dari aspek penciptaannya, dari keburukan tadi itu bukan, ya, bukan apa, dari aspek khalqihi lahu. Nah, ini perhatikan, ini penting ini. Ya. Ini penting. Ya. Dari aspek segi itu, bahwa Allah menciptakan untuk suatu hikmah, Allah menciptakan keburukan lahu untuk suatu hikmah, maka itu bukan keburukan. Makanya kalau dikatakan beriman kepada yang takdir khairihi wa syarrihi, yang baik atau yang buruk, bukan takdir Allah yang buruk, tapi al-maqdur, apa yang ditakdirkan. Kalau takdir Allah berarti iradatullah, berarti fi'lullah, perbuatan Allah. Kalau perbuatan Allah gak ada yang buruk. Perbuatan Allah ya tersucikan dari yang buruk. Paham gak? Namun dari ya, kalau dikatakan oh itu keburukan Fir'aun, Allah telah takdirkan Fir'aun keburukan, kalau berdasarkan hikmah, itu laisa syarran, laisa bisyarrin, liannahu li hikmatin azimatin, karena itu berdasarkan hikmah yang tinggi. Wa yakhluqu syarra li hikmatin, Allah menciptakan keburukan juga karena hikmah. Fa huwa min jihati khalqihi, mana lagi tadi? Wahiyya al-ibtila wal imtihan. Itu apa hikmahnya? Hikmahnya adalah untuk memberikan ibtila, ujian ya, cobaan dan imtihan ujian. Wa tamyizul khabis minat tayyib, dan untuk membedakan antara yang baik maupun yang buruk. Lah, Allah kan udah tahu si Fir'aun bakalan buruk. Iya, untuk Allah perlihatkan kepada si hamba. Untuk Allah berikan perlihatkan kepada si hamba, paparkan pada si hamba, ini yang baik, ini yang buruk. Bukan Allah ingin tahu dulu. Beda sama kita mau bereksperimen. Ya, kita sebelumnya enggak tahu nih. Ini makanan yang asin, enggak asin, bereksperimen. Kita enggak tahu. Oh, ini yang asin, udah, enggak jadi bikin yang ini. Itu untuk menguji diri kita sendiri. Paham enggak? Nah, Allah ya, bukan bereksperimen ketika mentakdirkan Fir'aun dengan takdir yang buruk. Menghendaki Fir'aun kufur. Ya, dengan iradah kauniyahnya, iradah syariahnya menghendaki Fir'aun beriman. Allah utus Musa. Untuk apa hikmahnya? Tadi, sebagai ujian buat manusia. Juga untuk imtihan buat manusia. Ujian, lihat tuh Fir'aun. Bukan untuk Allah. Allah udah tahu. Ya, paham gak sini? Karena ilmu Allah azali. Tahu azali? Ya. Ilmu Allah azali dahulu, sejak dahulu, yang enggak ada awal. Ya, bisa dipahami enggak sih? Beda kalau kita baru bereksperimen, bikin kopi. Takarannya segini. Ya, air panas sekian derajat Celcius, yang satu lagi beda. Mana yang lebih sedap, lebih mantep, lebih resep, lebih strong? Oh, yang ini watery. Nah. Oh, yang ini strong. Yang ini apa namanya? Astringin. Apa namanya? Astringin. Apa istilahnya itu? Anak kopi. Nabil anak kopi, antum ambil anak kopi. Nah, kalau mantap mendengar di kapal api doang saya tahu. Hah? Iyalah mana astringin. Saya kopi jagung kan. Nah, itu kalau kita baru bereksperimen untuk menguji diri kita sendiri. Kalau Allah bukan menguji diri Allah, la subhanallah. Ya, enggak seperti itu. Tapi untuk memberikan hikmah untuk kita gitu. Juga sebagai bukti ini maha adil Allah. Taruhlah Allah itu mau mengadab Firaun aja, mau mengadab Firaun aja. Taruhlah, dan itu pun enggak mungkin seperti itu. Taruhlah emang Allah mau mengadab Firaun aja. Terpuji enggak perbuatan Allah? Terpuji. Alhamdulillahirabbil alamin. Alif lam yang ada di alhamdu itu alif lam al-istighraqiyah. Ya. Maka Allah mahmudun fi fi'lihi wa uluhiyatihi wa rububiyatihi wa sifatihi wa asma'ihi. Fi fi'lihi, fi af'alihi, pada seluruh perbuatan-perbuatan Allah terpuji. Ya. Allah mau melakukan apapun, Allah enggak ditanya kok. Kenapa sih Allah ngapirin Fir'aun apa? Nyesatin Fir'aun. Enggak boleh nanya kayak gitu. La yus'alun wa hum yus'alun. Allah enggak boleh ditanya. Mereka yang akan ditanya. Fa'alu lima yurid. Allah yang Maha melakukan apa yang Allah kehendaki. Ya. Tapi apalagi Allah paparkan kepada kita hikmah-hikmahnya. Hikmah-hikmahnya. Dan hikmah yang Allah paparkan buat kita. Paham enggak sini? Ujian, cobaan itu buat kita. Oh, Fir'aun ternyata lo lihat tuh. Allah berikan pelajaran pada kita dengan ya, jasad Fir'aun diawetkan, ditemukan. Sementara Haman ketemu enggak di mana? Korun ketemu enggak di mana? Enggak. Nah, korun bisa ya digali kan? Nah, apa orang enggak bisa? Gali air aja tanah 60 meter bisa. 100 meter bisa. Gali minyak. Lo lihat di ya, Papua. Gali Freeport itu berapa puluh kilometer itu lubang ke bawah. Bisa? Masa gali Haman enggak bisa? Enggak bisa. Nah, mungkin ada yang coba. Tapi Fir'aun Allah berikan. Prajurit-prajurit Fir'aun kemana? Gak tahu kan? Mungkin bisa caplok hiu ya di laut merah, ya, dikelitikin kepiting rame-rame. Ya kan tenggelam, mati semua. Ya kan? Bisa ya dimakanin ikan-ikan. Tapi Fir'aun Allah hamparkan ke daratan. Oh ini dia ini Fir'aun. Oh pelajaran. Ya. Tapi barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Ya. Wal jazaa'u wal a'maal shalihah, dan juga supaya Allah membalas atas amal-amal saleh, wal jazaa'u wal a'maal sayyi'ah, dan membalas amal-amal yang buruk. Ya. Baik. Lahul hikmatu fi dzalika subhanahu wa ta'ala. Lam yakhluq dzalika abasa. Allah memiliki hikmah yang tinggi dalam hal ini dan Allah tidak menciptakan itu sia-sia begitu saja. Summa qala al-muallif rahimahullah taala wala tablughuhu al-awhamu wala tudrikuhu al-afhamu. Ya. Dan Allah ya tidak dapat dijangkau oleh awham, oleh angan-angan, anggapan-anggapan, wala tudrikuhu al-afhamu, dan afham, nalar-nalar daya pikir manusia pun tidak pula dapat menjangkau Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, baik, fadal, Hilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syarih rahimahullahu taala, fallahu subhanahu wa taala la yuhatu bihi fallahu a'zamu min kulli syai'in subhanahu wa taala, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi 'ilma. Baik. Ya. Kata Syekh Shalih Fauzan, fallahu subhanahu la yuhatu bih. Allah tidak dapat dilingkupi. Perhatikan ini, la yuhatu bih. Ya, kenapa demikian? Fallahu a'zam min kulli syai', karena Allah lebih agung dari segala sesuatu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Dia Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Sedangkan ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmu Allah sedikit pun. Perhatikan. Jadi Allah la yuhatu bih, tidak dapat dilingkupi. Makanya kalau antum menerjemahkan Allahu fis sama, bukan Allah ada di langit, tapi di atas langit. Karena kalau Allah di langit, berarti Allah diliputi oleh alam. Ya. Ya, itu bisa jadi tuduhan orang-orang Asy'ari. Benar. Mujassimah dong. Musyabihah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena makhluk diliputi oleh alam nih. Qauluna fi hadza al-fasli, kita keberadaan kita nih di kelas ini. Ya. Baik. Ini diliputi, kita diliputi ya. Siapa yang meliputi kita? Kelas ini. Sakan ini. Kita diliputi oleh tembok, oleh langit-langit, atap, oleh rumah ini. Ya enggak? Kalau antum katakan Allah di langit, berarti Allah diliputi oleh langit kedua, ketiga, atap-atap langit. Maka enggak begitu terjemahnya. Allah fis sama maksudnya apa? Allah di atas langit. Karena huruf fi bukan bermakna zorfiyah. Tapi bermakna apa? Ala. Nah, ini juga nih sering kita kritisi teman-teman yang mengatakan, di mana Allah? Allah di langit. Ya ngaco, sesat, musyabihah, dolal. Ya. Terus di mana? Di atas langit. Ya. Maka menerjemahkan fi pakai huruf ala. Sebagaimana firman Allah, wala tamshi fil ardi al, wala tamshi. Ya. Wala tamshi fil ard maroha. Jangan engkau berjalan di dalam. Nah, bukan di dalam. Fi-nya itu bukan dzarfiyah tapi ala. Di atas bumi. Maroha dalam keadaan sombong. Ya, atau kalaupun mau menerjemahkan di pakai bahasa kita di dzarfiyah, as-sama bukan maknanya sama yang kita lihat, tapi as-sumu. Apa arti as-sumu? Al-ulu. Berarti Allah dalam ketinggian. Allah di ketinggian. Jadi dua terjemahannya gitu, Allah di atas langit atau Allah di ketinggian. Ngerti sini ya? Taib, Allah di atas langit atau di ketinggian. Bukan Allah di langit. Kalau Allah di langit, lah Allah diliputi dong oleh makhluk yang bernama langit. Langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ya. Yang di langit itu makhluk, malaikat, para nabi. Nah itu. Dan gak tahu apalagi, yang kita tahu cuma itu di langit. Ya. Barakallahu fi. Bisa dipahami sini ya? Ya. Langit makhluk. Kalau ada orang minta ke langit, berarti minta ke? Makhluk. Wahai langit. Turunkanlah. Harusnya di sini, ya Rabbas sama. Wahai Rabb langit. Begitu. Hah? Di film-film begitu. Ya sutradaranya musyrik ya kayak gitu. Sutradaranya bodoh. Ya. Baik, lanjut Hilmi. Fallahu subhanahu yu'lamu walakin. Fallahu subhanahu wa ta'ala ya yu'lamu, betul? Walakin la yuhatu bihi. Baik. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yu'lam. Dia dapat diketahui, namun tidak dapat dilingkupi. Ya, terus Allah diketahui Allah karena Allah yang memberitahu namanya, sifat-sifatnya, ya, perbuatan-perbuatannya. Tapi dapat diketahui sifat-sifatnya. Terus lanjut. Fallahu a'zamu min kulli syai'in. Taib, dan Allah lebih agung ya, dari segala sesuatu. Terus. Fala yatakhayyaluhu al-fikru. Ah, taib. Pikiran tidak dapat mengkhayalkan tentang Allah, memikirkan bagaimana bentuk ya sifat-sifat Allah. Terus wala yajuzu li insanin ayyaqula fil ayyaqula fillahi illa ma qalahu subhanahu an nafsihi. Taib, dan tidak boleh bagi manusia untuk mengucapkan tentang Allah ya, mengatakan atas tentang Allah ila maqala subhanahu an nafsi, kecuali apa yang Allah firmankan tentang dirinya sendiri. Terus au qalahu anhu rasuluhu alaihi salatu wassalam, atau apa yang disabdakan oleh rasulnya alaihi salatu wassalam. Kayak di Jalan Braga Bandung itu, di terowongan ada tulisan ya, Tuhan menciptakan bumi Pasundan ketika sedang tersenyum. Ya, Chandra orang Bandung. Mana Chandra? Ya, sahih. Sahih. Dekat alun-alun kan? Iya. Tuhan menciptakan bumi Pasundan ketika sedang tersenyum. Gimana redaksinya? Kurang lebih begitu kan? Iya. Hah? Di kota anu juga kayak gitu. Ada tulisan begitu. Apa? Itu Tuhan tidak tersenyum sebelum kotanya diciptakan gitu. Tersenyum itu. Sebelum tersenyum, Tuhan tersenyum. Bil haq kata Allah. Dan kalian berbicara atas sama Allah kecuali kebenaran. Nah, itu termasuk bicara tanpa ilmu tentang Allah, dosa besar itu. Ya, itu harusnya dihapus. Ya, dicet tulisan itu, dicoret. Itu quote-quote sesat. Quote-quote sesat menyesatkan. Tuhan tersenyum ketika menciptakan kota Momere. Besok orang Lau Lembu juga gitu. Mana ada gereja di situ. Ada tidak nama lain tidak ada kota Moke. Hah? Diberi nama kota Moke. Kota Moke. Iya. Apa tuh? Itu Arak. Ya. Kota Arak tersenyum. Ah. Tahrif itu. Kota Tambun enggak Tambun. Hah? Allah apa ada. Enggak ada. Enggak ada. Orang Tambun. Enggak ada. Enggak ada. Baik, mana lagi tadi? Ya. Terus wala yakun mana lagi tadi? Wala yushbihuhu wala yushbihu al-anama. Dan Allah ya tidak serupa dengan anam makhluknya dan dia tidak serupa dengan makhluknya. Lagi Hilmi? Qala syarih rahimallahu taala hadhihi mithlu ibarati allati madat. Baik, ini seperti ibarah sebelumnya ya. Ibarah sebelumnya. Terus? Wala syai'a. Ibarah sebelumnya yang mana? Ya. Yang di matan. Wala syai'a misluh. Wala syai'a misluhu. Nah. Ya, wala syai'a misluhu itu. Di matan keberapa? Ketiga. Terus? Wala syai'a misluhu wal anamu ma'nahu al khalqu. Baik, ya, perhatikan. Ya, al-anam maknanya al-khalqu, makhluk. Terus Allah Subhanahu wa taala munazzahun an mushabahati al-khalqi. Nah, Allah Subhanahu wa taala disucikan dari keserupaan terhadap makhluk. Terus laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Baik, nah, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Terus walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini dibawakan ayat-ayat Rasul Syarif Fauzan yang menafikan adanya musyabahah antara Allah dengan makhluk. Tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Terus fa huwa subhanahu munazzahun an musyabahati khalqihi. Allah disucikan dari keserupaan terhadap makhluknya. Terus wa in kana lahu asma'un wa sifatun tashtariku ma'a asma'i wa sifatil khalqi fil lafzi wal ma'na lakin fil haqiqati wal kayfiyati la tashabuha bainahuma. Naam. Baik. Perhatikan di sini, ini penting. Ya, wa in kana lahu asma'un wa sifatun tashtariku ma asma'i wa sifatil khalq fil lafzi wal ma'na. Walaupun Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang memiliki kesamaan secara lafaz dan makna dengan nama-nama dan sifat makhluk. Allah Maha mendengar, makhluk juga ya punya nama sami. Allah punya sifat sama, makhluk juga punya sifat sama. Allah punya sifat melihat, makhluk juga punya sifat melihat. Namanya basor, sama. Ya. Namanya sama. Namun hal tersebut, ya. Lakin fil haqiqah, namun secara hakikat-hakikat dari sifat tadi, ya, dan kaifiyah, bagaimana bentuknya? La tashabuha bainahuma. Sama sekali enggak ada keserupaan di antara keduanya. Jadi kesamaan nama, kesamaan nama secara lafaz dan makna. Ya, dalam nama dan sifat antara sifat Allah, antara nama Allah dengan nama dan sifat makhluk tidak mengharuskan kesamaan hakikat dan kaifiat dari kedua nama tersebut yang sama bersamaan. Paham gak sih? Antara makhluk dengan makhluk aja beda kan? Ya, makhluk, ya, makhluk manusia punya wajah, makhluk monyet punya wajah. Ya, dua-duanya punya wajah kan? Ya. Nah, atau makhluk-makhluk dari jenis yang sama deh, manusia-manusia. Mantok punya wajah. Ya. Enggak. muslih punya wajah. Tinggal kita pegang itu kerenan mana. Sama enggak? Beda. Iyalah, enggak usah ditanya itu. Ini kan tadi saya cuma ngasih contoh aja, bukan mau diperbandingkan itu. Jelas beda, ya. Barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Taib, hayyun la yamutu. Dia maha hidup, ya, dan tidak mati. Dia maha hidup dan tidak mati. Jam berapa ini? Cukup dulu kali ya. Subhanakallahumma bihamdika, syadallah ila anta. Stop.